بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan rasa syukur itu untuk senantiasa menambah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, Mulakhas Fiqih, yang membahas tentang masalah kitab zakah, masih melanjutkan babun fis shadaqatil mustahabbah, bab tentang shadaqah yang disunahkan, bahwa perlu kita ketahui bersama pada harta itu ada hak, hak yang harus dikeluarkan selain zakat. Selain zakat, di antaranya memberikan bantuan kepada kerabat, membantu dengan hartanya kerabat-kerabat yang yakni fakir, yang miskin, yang butuh bantuan kita. Wasilatul akhwa ikhwan, menyambung hubungan persaudaraan. Li'ito isa'il, untuk memberikan kepada orang yang meminta. Wa i'aratu muhtaj, kemudian meminjami, memberikan pinjaman kepada orang yang butuh. Jadi murni memberikan pinjaman, bukan untuk mencari keuntungan dari pinjaman tersebut. Begitu pula menangguhkan atau menunggu muksirin, orang yang sulit untuk mengembalikan utang yang pernah dia utang. Wa iqradu muqtarid, dan juga memberikan pinjaman kepada orang yang mau meminjam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta, yang dia dalam keadaan miskin atau fakir, dan juga untuk orang yang tidak meminta namun keadaannya memang dia butuh untuk diberikan daripada harta yang kita punyai. Kemudian dalam masalah ini pula, di antara harta yang dikeluarkan selain daripada zakat adalah wajibu it'amul ja'i, dia harus mengeluarkan harta tersebut untuk memberi makan orang yang kelaparan, orang yang sangat butuh makanan. Nah, karena sedikitnya bahan makanan, atau memang dia tidak bisa beli makanan, maka ini wajib bagi seseorang yang memiliki harta memberikan makanan bagi orang yang kondisinya dalam keadaan kelaparan. Wa qar'ud dhaif, begitu pula sedekah yang disunahkan adalah untuk menjamu tamu, membelanjakan uang tersebut, membelikan makanan untuk menjamu tamu. Ini juga merupakan sedekah yang disunahkan. Wa kiswatul 'ari, dan juga wajib dia mengeluarkan hartanya untuk memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, yang tidak punya pakaian, maka diberikan dengan uang tersebut untuk memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian tadi. Wasaqyid dham'an, dan juga dengan harta tersebut dia harus memberi minum kepada orang yang kehausan. Ini diantara kewajiban daripada harta-harta yang kita miliki selain daripada zakat yang harus dikeluarkan. Bahkan di sana ada seorang imam yang berpendapat seperti Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau berpendapat annahu yajibu 'alal muslimin fida'u asrahum wa in istagharaqa dzalika amwalahum. Wajib bagi setiap muslim atau kaum muslimin untuk menebus tawanan-tawanan mereka. Nah, ini ketika terjadi kital atau peperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang kufar atau musyrik, kemudian dari kaum muslimin ada yang tertawan, maka wajib ditebus dengan harta mereka. Walaupun harus menghabiskan apa yang mereka miliki daripada harta tersebut. Ini sampai demikian Al-Imam Malik berpendapat terkait dengan kewajiban mengeluarkan harta tersebut, hingga sampai dikeluarkan untuk menebus tawanan-tawanan dari kaum muslimin. Kemudian sadar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama annahu yusra'u liman hasala 'alal malin wa bihadratihi unasun minal fuqara'i wal masakin ayyatasaddaqu 'alaihim minhu. Sebagaimana bahwa seseorang disyariatkan untuk mensedekahkan daripada hasil yang dia dapatkan dari harta tersebut, dia bersedekah kepada orang-orang yang hadir ketika ada pembagian harta dari manusia, entah itu dari orang-orang yang fuqara dan juga orang-orang masakin, atau dari kerabat-kerabat kita yang hadir untuk mendapatkan bagian dari harta yang kita bagikan, yang kita hasilkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141, wa atu haqqahu yauma hasadih. dan hendaklah dia menunaikan haknya pada hari dia panen. Jika seseorang memanen satu yakni tanaman yang dia tanam kemudian dia panen, di situ hadir manusia fuqara wal masakin, maka diberikan kepada mereka sebagian daripada hasil panen tadi. Jangan sampai dia yakni menghindari justru orang-orang miskin. Khawatir datang banyak orang miskin, karena kebiasaannya demikian, dia berusaha memanen panenannya, buahnya tadi di saat yakni orang-orang miskin lengah atau dia tidak bisa hadir di tempat tersebut. Jangan sampai ini menimpa ashabul jannah sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Allah menguji ya, pemilik kebun tadi. Allah menguji pemilik kebun ya, di mana mereka berusaha untuk menyembunyikan hasil panennya. Padahal dahulu diceritakan di situ bapak-bapak mereka itu sangat dermawan. Nah, bapak mereka sangat dermawan di mana ketika memanen hasil daripada tanaman itu, mereka ikut sertakan orang-orang fakir miskin untuk hadir di situ untuk mendapatkan hasil daripada tanamannya. Tapi ketika turun temurun dipegang anaknya ini tadi, ternyata mereka ingin menghindari kehadiran orang-orang fukara dan masakin tadi. Ya. Mereka berangkat pagi-pagi ya supaya enggak kelihatan orang dia ingin memanen hasil tanamannya tadi. Ternyata ketika dia sampai kebunnya tadi, tanamannya itu sudah hangus terbakar. Nah, Allah uji mereka. Nah, dikarenakan mereka tadi tidak ingin membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang fuqara dan masakin. Akibatnya Allah timpakan bencana kepada mereka. Tanaman tadi semuanya hangus. Sehingga mereka merasa heran, apakah ketika mereka sampai tempat kebun tersebut, mereka mengatakan qalu inna nahnu ladzalun. Kami ini tersesat, ini bukan kebun kita ini lewat jalan mana ini? Nah, mereka balik lagi, mereka kembali lagi. Ternyata ya memang itu kebunnya yang hangus. Nah, diuji mereka dikarenakan mereka ingin menghindari orang-orang fuqara dan masakin. Nah, sehingga ada hak ya bagi seorang yang dia mendapatkan hasil daripada harta tadi atau tanaman tadi untuk memberikan kepada manusia yang hadir dari kalangan orang-orang fuqara dan miskin untuk mensedekahkan sebagian daripada hasil tanaman tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadharal qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir pada saat pembagian, hadir di situ yakni kerabat, dan juga hadir di situ orang-orang yatim, orang-orang miskin, farzukuhum minhu, maka hendaklah engkau berikan bagian ya, dari harta tersebut, dari harta yang kau ingin bagikan tersebut kepada mereka sekedarnya ya, untuk kerabat sekian, untuk orang yakni miskin, untuk orang-orang yatim, berikan kepada mereka yang hadir di situ ingin mendapatkan bagian daripada harta yang kau ingin bagikan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka ucapan yang ma'ruf, yang baik ya. Ucapan yang ma'ruf. Inilah yang dituntunkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sangat perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Makanya di sini Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah mengatakan wa hadhihi min mahasini dinil Islam. Ini termasuk daripada keindahan agama Islam. Selalu memperhatikan orang-orang yang memang dia membutuhkan. Li'annahu dinul muwasah warrahmah, karena agama Islam ini merupakan agama yang mendorong manusia untuk membantu dan memberikan kasih sayang kepada yang lainnya. Wa dinu ta'awun wa ta'akhi fillah, dan agama ini merupakan agama untuk saling tolong menolong. Satu dengan yang lainnya, wa ta'akhi, dan saling bersaudara satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Fama ajmalahu min dinin wa ma ahkamu min tashri'in, maka tidak ada yang lebih indah daripada apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan tidak ada yang lebih bijaksana dari apa yang ada dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala ayyarzukana al-basyira fi dinihi wa tamassuka bi syari'atihi innahu sami'un mujib. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu dalam agamanya. Kita tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wa tamassuk bi syari'atihi, dan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan syariat agama Islam ini. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita tentang kitab zakah selesai pada permasalahan sedekah yang disunahkan. Kemudian setelahnya kita akan membahas kitab siam. Kitab siam belum masuk puasa ya, tapi kita akan ilmui tentang masalah puasa. Yang mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan ketika masuk bulan puasa. Atau kita praktekkan pada saat ini juga bisa, karena puasa itu tidak hanya semata-mata di bulan Ramadan saja, karena di sana ada puasa ayyamul bait, 3 hari dalam 1 bulan, di pertengahan atau di awal atau di akhir dibolehkan. Yakni 3 hari pada setiap bulan. Atau di sana ada puasa Yaumul Isnin wal Khamis, puasa Senin dan Kamis. Nah, itu juga bisa kita laksanakan. Setiap datang hari Senin, setiap datang hari Kamis. Atau di sana juga ada puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, ini kita akan membahas tentang kitab siam. Yang tentunya memang di sini yang akan dibahas yang pertama kali adalah tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Bagaimana cara menjalankan puasa di bulan Ramadan. Begitu pula dalam masalah kitab siam ini akan dibahas tentang yakni kapan mulainya puasa itu dan kapan berakhirnya puasa. Begitu pula akan dibahas tentang mufsidati shaum, perkara-perkara yang bisa merusak ibadah puasa. Karena puasa itu ada perkara-perkara yang bisa merusaknya, sehingga seseorang dia berpuasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ternyata tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, dikarenakan puasanya rusak. Dikarenakan puasanya rusak. Begitu pula dalam pembahasan kitab siam, kita akan membahas tentang hukum mengkodok puasa dan juga tentang kewajiban orang yang berbuka, orang yang berbuka puasa di saat diwajibannya berpuasa, dari orang-orang yang sepuh ataupun orang-orang yang sakit. Nah, dia tidak berpuasa, apa kewajibannya? Apakah membayar fidyah ataukah dia mengkondok? Nah, tentunya ini perlu pembahasan. Nah, yang jelas bagi orang yang sudah sepuh dan tidak bisa berpuasa, tidak kuat berpuasa, dia harus mengganti dengan membayar fidyah setiap harinya, memberi satu memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya, dan lain sebagainya dari permasalahan terkait dengan kitab usyam. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizallah, beliau mengatakan dalam kitab usyam, bab yang pertama adalah babun fi wujubi shaumi wa ramadana wa waktuhu. Bab tentang kewajiban puasa bulan Ramadan dan waktunya. Beliau mengatakan dalam pembahasan ini, shaumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang kita semuanya telah tahu tentang perkara ini. Wa fardun min furudillah, dan merupakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya. Bahkan kewajiban puasa ini Allah juga telah perintahkan kepada umat-umat yang sebelumnya, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Walaupun kaifiahnya mungkin berbeda dengan kaifiah yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'lumun minaddin bidarurah, perkara yang telah maklum dari agama ini yang sangat penting dan telah diketahui kewajibannya bagi setiap kaum muslimin. Mereka telah tahu tentang pentingnya ibadah puasa ini dan perkara yang sangat darurah yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin wal muslimah. Kewajiban menjalankan puasa bulan Ramadan itu ditunjukkan dalilnya berdasarkan Alkitab wassunnah wal ijma'. Berdasarkan Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kesepakatan kaum muslimin dan kesepakatan para imam-imam kaum muslimin, mereka bersepakat tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang wajibnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Begitu pula ayat selanjutnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an udallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman sayda minkum syahru falyasum. Syahrul ramadhan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga menjelaskan petunjuk wal furqan dan pembeda antara al-haq dan batil. Faman sayyida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang hadir dan mukim di sebuah wilayah dari kalian, dia menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna kutiba, kutiba alaikum siyam, maknanya adalah furido, nah, diwajibkan. Nah. Dan begitulah firman Allah SWT, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini adalah perintah. Wal amru, al aslu fil amri lil wujub. Perintah itu pada asalnya adalah menunjukkan kewajiban. Nah, selama tidak ada dalil-dalil yang yakni memalingkan kewajiban tersebut menjadi sunnah. Nah, selama tidak ada dalil yang memalingkan kewajiban tersebut menjadi sunnah, maka asal daripada perintah itu adalah wajib. Nah, asal daripada perintah itu adalah wajib. Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW, nah, yang terdapat di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang disebutkan oleh sahabat yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dibangun Islam ini di atas lima perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti. Dibangun Islam ini di atas lima perkara, syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena itu merupakan ruknun min arkanil Islam. Wal ahadisu fi dalalati ala fardiyatihi wa fardihi katsiratun masyhuratun. Bahwa hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajibannya dan keutamaan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu banyak dan sudah sangat terkenal, sudah masyhur, karena setiap tahun dibahas, ya. Setiap tahun dibahas, ya, tentang perkara tersebut, tentang keutamaannya dan sebagainya. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi shaumihi wa anna man ankarahu kufrun. Dan kaum muslimin juga telah sepakat tentang wajibnya puasa tersebut. Siapa yang mengingkarinya maka dia kufur. Siapa yang mengingkari tentang kewajiban puasa maka dia kufur. Ini dalil yang singkat yang disebutkan oleh Syekh Soleh Fauzan Hafidzullah terkait dengan kewajiban menjalankan ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Wal hikmatu fi syar'ati syiyam, hikmah fi syar'iyati syiyam. Entah itu siam bulan Ramadan ataupun siam di luar bulan Ramadan. Tadi kita sebutkan tadi siam ayyamul bait 3 hari di setiap bulan, atau siam Senin Kamis, ataupun siam Daud, dan siam-siam yang lainnya yang ada di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan disunahkan oleh Rasul SAW untuk kita berpuasa. Nah, apa hikmah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah puasa ini? Entah puasa wajib ataupun puasa sunnah. Hikmah menjalankan ibadah puasa itu adalah tazkiyatun lin nafsi, dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Karena jiwa ini kalau tidak berpuasa, yakni sering banyak kotoran-kotoran yang merasuk ke dalam jiwa kita. Kotoran-kotoran yang masuk pada jiwa kita. Wa tadhhiran wa tanqiyah laha. Hikmahnya juga adalah untuk mensucikan dan menjaga jiwa tersebut minal akhlatir rati'ah, dari campuran-campuran yang rendah. campuran-campuran yang yakni bisa mengotori jiwa tersebut, wal akhlaqir radilah, dan dari akhlak-akhlak yang hina. Nah, karena jiwa kalau tidak demikian, kalau tidak pernah dilakukan puasa, akan yakni tercampuri dengan berbagai macam perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendah. Nah, kenapa demikian? Kenapa puasa bisa mensucikan jiwa seseorang, membersihkan dan menjaga jiwa tersebut dari berbagai macam perkara-perkara yang rendah, akhlak-akhlak yang hina? Li'annahu yudiku majariya syaitan fi badanil insan. Dikarenakan puasa itu bisa menyempitkan jalannya syaitan yang ada di badannya seseorang. Syaitan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajri min ibni Adam majrudam. Dia berjalan di aliran darah manusia. Sehingga ketika dia marah sedikit, syaitan pun ikut bercampur tangan di situ. Sehingga marahnya jadi besar. Sehingga tidak terkontrol orang ketika marah. Hingga dia tega membunuh orang dekatnya. Hingga dia tega membunuh bapaknya sendiri, bahkan membunuh ibunya sendiri, adik kandungnya sendiri. Karena syaitan ini ikut memberikan dorongan-dorongan kepada manusia ketika marah. Dikarenakan syaitan ini mengalir di aliran darah manusia. Mengalir di aliran darah manusia. Sehingga ketika seseorang faida akala au syariba in basatat nafsuhu lisahwat. Ketika seseorang terus makan dan minum, maka terbukalah jiwanya untuk memenuhi keinginan-keinginan tadi. Syahwat-syahwatnya tadi terus dia lebih besar untuk dipenuhi. Ketika seseorang dia tidak pernah berpuasa. Dia ingin mengejar ini, dia ingin melakukan ini, terus keinginan syahwatnya ini tidak akan terkontrol. Wa dha'afat iradatuha, dan akan lemah keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang selalu kenyang, selalu minum dengan dalam keadaan kenyang, itu keinginannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah, tidak kuat. Sekalipun badannya katanya sehat tadi ya. Tidak, yakni kalimat yang mati dalam badan yang sehat terdapat akal yang bahasanya akal yang sehat. Tidak seperti itu. Walaupun terkadang seseorang badannya sehat, tapi terkadang akalnya enggak sehat. Tidak bisa berpikir dengan yakni apa yang terbaik untuk dia ketika dia dalam keadaan seperti itu. Waqallat rukbatuha fil ibadat, dan kurang semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa rasakan seperti itu ya. Kita sendiri tidaklah jauh-jauh ketika kita sering setiap harinya mengkonsumsi dalam satu bulan ini tanpa pernah puasa. Berkurang ibadah kita. Qiraatul Quran, yang tadinya ketika kita berpuasa, misal di bulan Ramadan atau di hari-hari yang ada ini, kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Satu juz sehari bisa rampung, atau setengah juz. Tapi ketika tidak berpuasa, terkadang setengah juz saja jarang, kadang enggak tersentuh Al-Quran itu. Ini kondisinya demikian. Hendaknya diwaspadai. Tetap kita menjaga apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, semangat membaca Al-Quran, maka di hari-hari yang ada pun kita berusaha untuk merutinkan, walaupun tadi satu lembar, dua lembar, kita berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Walaupun tidak sampai setengah juz, walaupun satu juz, beberapa lembar, usahakan ada waktu untuk kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Karena memang pada bacaan Al-Quran ini di samping dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang didapatkan sangat besar. Nah, pahala yang akan bisa didapatkan seseorang ketika dia membaca Al-Qur'an sangat besar. Satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu bagaimana ketika huruf-huruf itu dari satu lembar saja sekian banyak huruf? Nah, satu lembar yang kita baca dari mushaf Al-Qur'an itu berapa huruf itu? Sangat besar. Sehingga hendaknya kita sediakan waktu. Walaupun 5 menit, satu lembar ini, satu muka ini kayaknya kalau kita baca itu enggak sampai 5 menit ya. Kalau kita baca secara tartil tidak terlalu cepat itu enggak sampai 5 menit. Kalau cepat apalagi mungkin ya 1 menit aja sudah selesai ya kalau cepat ya. Atau agak sedang mungkin 2 menit ya, enggak sampai lah seperti itu. Sediakan waktu segitu untuk qiraatul Qur'an. 5 menit mungkin ya satu lembar setiap hari ya. Itu sangat yakni besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu satu lembar ini yang sangat yakni bisa menjadikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berusaha untuk terus menerus beramal, terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita dengan doa yang kita panjatkan setelah kita berupaya dan berusaha untuk menjalankan amalan-amalan yang soleh tadi. Nah, kita berharap dan berdoa agar Allah menerima amalan-amalan tersebut. Wasaumu, tadi ketika seseorang setiap harinya makan dan minum, kita kembali tadi, syahwatnya itu terbuka. Dia mau ingin ini, segera dia tunaikan. Ingin ini, sedangkan dia mau makan ini, dia mau ini, segera ditunaikan. Tapi ketika dia berpuasa, oh saya lagi berpuasa, nanti dulu, kan seperti itu. Ketika berpuasa dia ingin ini, nanti dulu, dia tahan, dia tahan. Wasaumu alal aksib min dalik, maka puasa berlawanan dengan itu. Puasa akan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan yakni kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana ketika seseorang tidak berpuasa. Ini hikmahnya sangat besar. Hikmah Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa itu sangat besar. Kemudian saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang lainnya, wa fis saumi tazhidun fid dunya wasahwatiha. Dalam puasa tersebut hikmahnya adalah tazhidu fid dunya, seseorang akan menjadi zuhud di dunia ini, yakni merasa cukup. Ketika seseorang berpuasa itu merasa cukup, tidak istilahnya ingin ini, ingin ini, ingin nafsunya yang diumbar. Begitu pula syahwat dia, begitu pula syahwat dia, keinginan dia, keinginan dia untuk sesuatu perkara itu merasa cukup terhadap dunia ini tadi. Ketika dia menunaikan ibadah puasa. Wa targhibu fil akhirah, dan yakni memberikan semangat untuk dia mencapai akhirat, mencapai negeri akhirat yang hakiki, yang kehidupannya adalah hakiki. Kemudian kelezatannya juga demikian. Di mana dalam yakni ketika seseorang dia bisa merasakan ibadah puasa ini, dia akan yakni bersemangat untuk beribadah untuk mencapai negeri akhirat. Berbeda ketika seseorang tidak berpuasa. Yakni tadi in basatat nafsuhu wa syahwatuhu. Yakni akan terbuka nafsunya dan syahwatnya. Tapi ketika berpuasa, maka akan merasa cukup dia. Ini demikian. Dia mempunyai keinginan seperti ini, dia tahan dan sebagainya. Wa fihi ba'isun 'alal adfi 'alal masakin wa isani bi alamihim, dan pada puasa tersebut juga akan membangkitkan perasaan. perasaan dia terhadap orang-orang miskin. Nah, dia akan merasakan bagaimana orang-orang miskin yang kekurangan dalam makan. Nah, ketika dia berpuasa, ternyata berpuasa itu begini. Nah, dia bisa merasakan sakitnya perut ketika lapar, hausnya leher ini ketika dia tidak minum. Sebagaimana orang-orang miskin yang yakni tidak cukup dalam makan dan minumnya tadi. Kekurangan makanan, kekurangan minuman. Bagaimana mereka? Bangkit perasaan dia. Ternyata begini. Akhirnya dia yakni bersemangat untuk membantu orang-orang miskin. Bangkit perasaan dia terhadap orang-orang miskin. Wa ihsas bi'alamihim. Dan dia bisa merasakan sakit derita yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang kurang mereka dalam hal makanannya setiap hari. Dia bisa merasakan seperti itu ketika dia berpuasa. Berbeda ketika dia dalam keadaan terus tidak berpuasa, dalam keadaan kenyang, mungkin dia bisa merasakan bagaimana keadaan orang yang miskin tadi, yang dalam keadaan mereka selalu kelaparan dan kehausan karena kurangnya yakni materi yang mereka punyai untuk membeli bahan makanan atau minuman tadi. Mungkin dia menanggung rasa sakit karena lapar tadi. Sehingga ketika seseorang berpuasa ini akan bangkit perasaan dia, ternyata orang miskin keadaannya begini. Keadaannya sangat susah payah, bahkan mungkin mengalami sakit perut dan sebagainya, kehausan yang sangat luar biasa. Lamma yadukuhu sa'im min alamil ju' wal atas li'anna sa'ima fisari wal imsak bin niyatin an asya'i maksusuh min akli wa syarbi wa jima'i wa tidari. Yakni ketika mereka merasakan, orang yang berpuasa itu merasakan sakitnya lapar ataupun haus yang dia alami, maka perasaannya akan bangkit. Dia akan mengetahui bagaimana kondisi keadaan orang-orang miskin yang kurang dalam makan tersebut. Kenapa demikian? Li'anna shaum, karena puasa yang disyariatkan dalam Islam ini, al-imsaku biniyatin an asya'i makhsusah min aklin wa syarbin wa jima'in wa ghairi dzalik. Menahan diri dengan berniat dari sesuatu yang dikhususkan, baik berupa makanan dan minuman dan berhubungan dengan istri. Dia menahan diri. Disertai dengan niat. Untuk melakukan ibadah puasa. Dan selain daripada itu, yang bisa merusak puasa yang sedang dia lakukan, mimma warada bisari, yang dari apa-apa yang disyariatkan, wa tabyudzalikal imsak anir rafas wal fusuk. Begitu pula dia harus menahan diri dari ucapan-ucapan kotor dan amalan-amalan kefasikan. Ini keadaan orang-orang yang berpuasa. Ketika dia bisa menahan diri dari berbagai perkara tersebut, hal-hal yang kotor, dan menahan diri dari berbagai macam amalan-amalan kemaksiatan, maka hatinya akan bersih dan dia bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang yakni kurang makan dan kurang minum di dalam kehidupan sehari-harinya. Ini merupakan yakni hikmah disyariatkannya seseorang menjalankan ibadah puasa untuk kita bisa merasakan demikian. Sehingga kita berusaha dan berupaya, walaupun waktunya bukan pada saat bulan Ramadan, karena puasa itu tadi sebagaimana kita jelaskan di awal, bahwa puasa itu tidak semata-mata kita lakukan di bulan Ramadan karena memang itu wajib, tapi bisa kita lakukan di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah, wa yubtada'u wujubus shaum al-yaumi bi tulu'il fajri tsani wa huwal bayadul muqtarid fil ufuq wa yantahi bi ghurubi syams. dimulainya kewajiban puasa harian itu adalah dengan terbitnya fajar yang kedua, masuk waktu sholat subuh. Nah, terbitnya fajar shodik yang kita kenal ya, terbitnya fajar shodik yaitu ketika cahaya putih ya, cahaya putih dia menyebar di ufuk, nah, melintang di ufuk. Muqtarid fil ufuk, ketika itu maka itu adalah waktu dimulainya menjalankan ibadah puasa. Nah, yakni kalau kita tidak bisa mengamati ufuk itu kemudian fajar itu melintang menyebar, menyebar dari sisi kiri dan kanannya, maka ya, cukup kita mungkin mendapati daripada yakni menyandarkan diri kepada adzan-adzan yang ada di masjid, nah, yang memang dia ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, dan tidak jauh ya, kalau kita ketahui, kita lihat sebagaimana yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita, jadi waktunya itu tidak jauh, insya Allah berdekatan. Nah, ya. Kalau kita tidak bisa melihat yakni fajar yang fajar shodik ini tadi, tidak bisa menentukan istilahnya, cukup kita bersandar dengan adzan yang ada di masjid, nah, di mana mereka serentak untuk melakukan adzan. Ketika itulah kita memulai ibadah puasa ketika. Wayantahi biguru bisams, dan berakhir ibadah puasa itu dengan yakni terbenamnya matahari. Nah, dengan terbenamnya matahari, sehingga ketika telah terbenam matahari, disitulah selesai pelaksanaan ibadah puasa dan seseorang yakni boleh berbuka puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, kelanjutan daripada kewajiban tadi, fal ana bashiruhunna, maka sekarang kamu boleh yakni bersenang-senang dengan istri-istrimu. Nah, sekarang kamu boleh bersenang-senang dengan istrimu yang tadinya kamu berpuasa tidak boleh kamu melakukan perkara yang yakni terhadap istrimu, maka setelah selesai atau setelah matahari terbenam, maka sekarang boleh kamu lakukan. Wabtagu ma kataballahu lakum, maka carilah apa yang telah Allah SWT tetapkan kepada kalian. Dari ayat tersebut, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, dan minumlah, makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian yakni benang putih dari benang hitam di waktu fajar, maksudnya itu ketika sudah masuk waktu fajar. Summa atimmu siyama lail, ketika sudah masuk waktu fajar maka sempurnakanlah puasa itu hingga malam hari. Nah, hingga malam hari. Yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr ayyatadduha biyadun nahar min sawatil lail, yakni ketika tampak jelas warna putih siang tersebut dari gelapnya malam gulita. Nah, dari gelapnya malam tersebut telah nampak cahaya siang. Nah, itu adalah waktu fajar atau waktu yakni dimulainya ibadah puasa. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bulan Ramadan, kalau tadi terkait dengan puasa harian, apakah puasa Ramadan atau puasa di luar bulan Ramadan, ataukah puasa sunnah, maka dimulai puasa tersebut sejak terbitnya fajar shodik hingga terbenamnya matahari. Sementara untuk bulan Ramadan ada cara tersendiri di dalam mulai kewajiban puasa di bulan Ramadan. Idza ulima dukhuluhu, jika telah diketahui masuknya bulan Ramadan tersebut, maka ini ada tiga perkara, ada tiga jalan, ada tiga cara untuk kita masuk memulai menjalankan ibadah bulan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada tiga cara. Cara yang pertama disebutkan oleh Syekh adalah ru'yatu hilalihi, dengan cara melihat hilal. Nah, ini cara yang pertama. Nah, jadi ini cara yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman sayyida minkumus syahra?" Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan? Yakni sudah masuk bulan Ramadan tadi. "Fal yasumhu," maka hendaknya dia berpuasa. Ini dengan menyaksikan bulan bahwa hilal telah menunjukkan bulan 1 bulan Ramadan, tanggal 1 di bulan Ramadan. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena ru'yah, karena melihat bulan tadi, ya. Karena ru'yah melihat bulan tadi. "Faman ra'al hilala bi nafsihi wajaba 'alaihi shaum," maka siapa yang melihat hilal dengan sendirinya, maka dia wajib menjalankan ibadah puasa. Ketika dia melihat hilal sendiri, maka dia wajib berpuasa. Atau dia sampaikan kepada amir di situ, pemimpin di situ, bahwa dia telah melihat hilal, maka kemudian amir tadi memerintahkan untuk menjalankan ibadah puasa kepada kaumnya. Jadi ini cara yang pertama untuk menjalankan ibadah puasa dengan melihat hilal. Cara yang kedua adalah asyhadah ala ru'yah. Cara yang kedua adalah saksi atas orang yang melihat hilal. Awil ikhbaru anha, atau ada kabar darinya. Maka fayusamu biru'yati adlin mukallafin, maka dilakukan puasa itu dengan penglihatan orang yang adil, orang yang adil, yang jujur dan mukallaf, dan dia orang yang telah dibebani syariat. Wa yakfi ikhbaru bidzalik, dan cukup dia mendapatkan kabar tentang itu dari saksi-saksi yang ada, maka itu sudah mencukupi untuk dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika dikabarkan bahwa si fulan telah melihat hilal, kemudian dia telah menyaksikan hilal tersebut, maka itu sudah menjadi cukup untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini berdasarkan perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menceritakan taro annasul hilal, manusia pada mencari hilal. Sebagaimana yang ada sekarang ini, ketika hendak masuk menjelang atau bulan Ramadan, mereka pada berusaha untuk melihat hilal bagaimana keadaannya, apakah terlihat atau tidak. Ketika manusia ketika itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada mereka pergi ke sana kemari ke pojok sana untuk melihat hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raituhu, maka aku mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Aku telah melihat hilal masuknya bulan Ramadan tadi. Fasoma, maka beliau berpuasa, wa amaron nas, dan beliau juga memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ada syahadah, persaksian atas penglihatan tadi dari seseorang. Ketika menyaksikan tersebut, kemudian dia mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi adanya syahadah, persaksian atas penglihatan tadi. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah wa tariqatu salisah ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan jumlah ini bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa dzalika haina ma la yura al-hilal lailatul salasin min Sya'ban ma'a adami wujubi ma yamna'u ru'yah min ghaimin aw fatrin aw ma'a wujudi syai' min dalik. Yakni ketika hilal itu tidak dilihat pada malam 30 di bulan Sya'ban. Walaupun tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat yakni hilal tersebut. baik karena ada mendung atau cuaca yang kurang bagus sehingga tidak terlihat. Ini tidak ada, cuma di malam itu tidak terlihat. Nah, di malam itu tidak terlihat hilal, atau ada sesuatu yang menghalangi, mendung dan lain sebagainya, sehingga terhalang, seseorang tidak bisa melihat hilal. Maka perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamasyahru tis'atun wasyruna yauman. Sesungguhnya bulan itu adalah 29 hari. Satu bulan itu keumumannya adalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarawil hilal. Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal. Nah, di malam 30 tadi. Wala tuftiru hatta tarawhu. Dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum faqdirulah, maka jika tertutupi atas kalian, maka faqdirulah. Faqdirulah maksudnya atimmu syahr Sya'ban 30 yawman. Sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya. Faqdirulah maka tentukan untuknya, maksudnya adalah sempurnakan bahwasanya bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Lima sahabat fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena terdapat riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, fa in ghumma alaikum fa'uddu salasin, maka jika terhalang atas kalian maka hitungkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi dihitung bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini adalah tiga cara menentukan seseorang ingin menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak ada cara untuk melihat kalender terlebih dahulu, tidak ada. Yang ada adalah dengan tiga cara ini tadi. Tiga cara, dengan cara melihat hilal, atau ada saksi, syahid yang melihatnya, atau dengan cara menggenapkan. Tidak ditentukan terlebih dahulu, tidak. Ini cara yang tidak benar, dengan menggunakan kalender untuk menentukan bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah pemerintah kita dan yakni yang ada telah melakukan perkara-perkara tersebut untuk menentukan jatuhnya yakni kapan menjalankan ibadah bulan Ramadan tadi. Ini termasuk sunnah yang dijalankan oleh pemerintahan untuk menentukan supaya kaum muslimin mereka menjalankan secara sama-sama, karena memang ini adalah ibadah kebersamaan, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan, yakni terkait dengan masalah bab, yakni masalah kitab siyam tentang kewajiban dan waktu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.